semester, Ming. Acian. Itu semester, semester. Ya kalau kalau setahun dibagi dua apa? Semester. Kalau dibagi empat? Kuartal. Ya, kalau bagi sepuluh dikit ya. Enggak kebagian loh. Iya bener. Eh jangan lucu-lucu terdang bunuh loh. Habis gimana dong? Hah? Habis lucu terus sih. Aduh. Oke, makin hangat aja Pak. Oh, ini bursa efek. Ming. Iya. Lo? Masya Allah ini ada, gak ada kerjaan lain apa kita ini? Kalian, apa? Teriak-teriak mulu di 20 stasiun. Bilang, apaan? Lo pilihin baju yang keren buat si Ming. Malam ini gue mau ajak dia ke pesta. Asik. Din, kalau biar kata bajunya keren juga kalau orang gak begitu cakep mah tetep aja, Din. Sebelum gue ditembak, gue makan sendiri. Penampilan seseorang itu ditentukan dengan bagaimana cara dia berpakaian. Kayak Doni Damara. Dan Ing. Ya. Dengan berpakaian. Dengan berpakaian rapi. Kayak perawan asrama. Jangan lu. Entar kena portal. Aki mendingan di bukit, Ki. Di bukit. Udah tua gua di bukit. Puasa besok masuk angin gua. Enak aja lu. Gua mendingan ngebangunin yang satu kolega lah panti jompo. Gampang, kagak usah digebrak, gua batuk juga bangun. Kayak gini aja, kita bagi-bagi Aki jagain di asrama putri, Ki. Iya, Aki, asrama putri. Asrama putri. Lu pinter, ya udah tua taruh asrama putri. Biar nyang penghuninya kagak nafsu sama gua. Tapi Akinya kan nafsu. Ayo, nang, main gitar, nang. Aki nyanyi, nang ya. Udah lama Aki orang nyanyi ya. Ambil suara di tempolong. Hei, sahur, ayo bangun sahur. Perasaan puasanya belum lu bangunin sahur? Kan tinggal seminggu lagi. Latihan buat. Seminggu. Latihan, jam 10 kurang 20 lah. Biar tepat. Biar kedengaran langsung. sahur. Bangun sahur malam-malam, bangun sahur malam-malam. Udah pagi kita puasa, tidak boleh mengganggu orang. Kalau kalau orang yang mengganggu kita gimana? Ki, kalau orang yang mengganggu kita gimana? Tadi Aki bilang nggak boleh mengganggu orang. Kalau orang yang mengganggu kita? Orang mengganggu kita gak ada di lagi. Sahur, sahur, besok pagi kita puasa, tidak boleh mengganggu orang, tidak boleh mengganggu orang. La la la la la la la tonight. Ki, katanya dulu Aki waktu kenalan sama nenek waktu jalan-jalan sahur. Iya, waktu ini apa namanya, habis sahur, habis salat subuh terus JJS. Jalan-jalan Sableng. Kalau JJS jalan-jalan sore, Ki. Di Senayan dulu. Senayan? Udah ada waktu itu Senayan? Udah ada waktu itu. Stadion udah ada? Gua kalau kagak dengar perempuan jerit-jeritan, gua kagak kawin waktu itu. Masalahnya kenapa? Pagi-pagi jalan-jalan di kolam renang Senayan. Nyemplung. Nyemplung? Nenek-nenek. Iya. Iya. Waktu itu belum nenek-nenek dong? Iya, anak gadis waktu itu. Gadis. Iya, anak gadis. Bawa bantal katanya. Loh? Dia bilang ini pelampung. Akhirnya ditolongin sama Aki? Ditolongin sama gua. Iya. Gua bebesin dulu ke dalam. Sama gua bareng. Kan bulan puasa. Subuh. Kalau minum di dalam kolam kan kagak kelihatan, kagak batal ya. Siapa yang ngelihat? Tuhan tuh maha melihat, Ki. Jangankan kita mempraktekkan, baru niatnya aja udah tahu. Udah dapat ganjaran. Emang Aki dapat ganjaran? Iya dong. Iya, alhamdulillah. Maksudnya apa? Jadi kalau minum bulan puasa dapat ganjaran? Ya. Pahalanya nggak ada. Nggak ada, Ki. Oh, pahala ayam. Itu tua-tua plesetan. Kata Abdel, sambar geledek tuh, Aki. Ayo, man, lu nyanyi lagi Ki, tadi. Kan. Bedanya, Ki, bulan puasa zaman Aki sama sekarang apa bedanya, Ki? Bedanya? Ya. Suasananya gitu. Ya, ya beda banget. Beda kali. Jelas ya, waktu itu bulan puasanya Aki masih muda kali ya, sekarang udah tua ya? Bukan, almanaknya belum ada gambarnya, paling pemandangan. Ya, paling itu gambar. Ya, bedanya apaan? Ya maghrib juga bukannya sahur juga. Kagak ada kalau zaman gue emang sahur jam 8 pagi, kagak. Ya bukan maksudnya suasananya gitu, Ki. Oh, kagak kelihatan warung-warung jualan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan, habis tutup pintu jadi lewat belakang belanjanya. Warung nasi maksudnya. Iya. Jadi nanti kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Kalau tidak puasa ya hormati yang menghormatilah gitu artinya. Yeah. Kudu pakai topi. Yang tidak puasa kudu pakai topi kan kalau hormat kagak pakai topi kagak pantas. Ngetetang parah sih. Maksudnya bukan menghormat kayak gitu. Jadi nanti pokoknya masalah ibadah kan udah masalah individu. Nah, tapi kalau kita puasa lihat orang puasa jangan ngambek, biarin aja. Itu kan nafsi-nafsi. Cuman yang tidak puasa jangan ada mengganggu, toleransi lah. Ada toleransi. Tapi kadang-kadang justru yang diwajib orang-orang yang wajib puasa justru kagak puasa demonstratif. Iya. Kayaknya kalau misalnya puasa kan dia kudunya misalnya dia orang Islam kagak puasa, ngerokok di depan temennya malah bangga, sompret kagak tuh anak. Iya. Aki mangga ya? Malah orang lain yang kagak wajib puasa dia malu menghormati. Kalau Aki sih nggak pernah ya? Oh, gua mah kagak. Maunya berani gua biar ngerokok di depan anak-anak nggak berani ya? Di belakang di punggungnya gua mau. Jadi nggak kelihatan. Gua tabok lu. Masa orang tua kagak puasa? Alah Aki kemarin tahun kemarin? Itu kan madorot. Madorot gimana? Dalam perjalanan, musafir. Alah, dari depan rumah ke belakang aja dalam siapa perjalanan. Siapa bilang dari rumah gua ke RT 6 enak iya, aja. Kan dekat. Kan wajib kodoh sembahyang. Kalau orang duit tua mah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal bayar ini dari asal. Apa? Vidya. Iya, Vidya. Di rental. Itu Vidya. Ini Vidya. Lainnya. Pengganti dari enggak puasanya gitu. Iya, Vidya. Vidya. Iya. Orang yang stereo. Orang yang enggak boleh berpuasa atau ya yang sudah lanjut usia. Lanjut. Lu sama lupa, Ki. Lupa. Lupa enggak apa-apa. Terus misalkan Aki lagi puasa tiba-tiba makan, lupa. Tapi berhenti, bentar-bentar lupa, mesin tuh batal. Terus gila, Ki. Mendingan gila. Iya, mendingan gila. Gila mah kagak bayar pajak. Ya? Bener. Gila cuman gua mah kagak gila aja kain sarung merosot mulu apalagi gua gila semut penuh ya. Semut-semut kecil lagi Ki. Semut-semut kecil iya. Ayo man nyanyi bangunin sahur. Ini gue yang main gitar. Gua aja lah, lu yang nyanyi man. Aku ini anak manja. Berapa lagu lagu karangan gue itu. Iya. Udah sampai Tokyo. Iya. Lagunya. Cuma dibalikin lagi. Kenapa emang? Enggak serag. Gitu. Aki dengerin. Ya pokoknya Aki sekarang mau minta maaf. Soalnya beberapa minggu ini Aki kagak muncul. Ada cewek siapa malam-malam? Sina ya? Oh Sina kali ya. Tertan. In. Sini ngumpul? Ya suruh ngumpul aja sini. Biarin aja. Selama gua ogah maka gak muncul, biarin. Dasar denong lo. Enggak bener, kita udah kangen udah lama ngobrol ngumpul sama Sina. Kangen lo cuma satu suaranya, gua kan banyak. Loh kenapa Aki ngotot? Saya yang manggil si Ina kok Aki yang ngotot? Ya Ina emang harus di Johan yang keluar. Enak aja lu. Iya lupa. Gua mau minta maaf sebelum menjalankan ibadah puasa buat es kawan semuanya. Karena Aki beberapa minggu ini tidak keraman. Masalahnya baru ini. Nonton film kita ya ntar ya. Apa judulnya Aki? Barang Titipan. Oh, yang main siapa tuh? Itu bagi Tonang. Namanya siapa sih? Miing Unang Didin. Aki juga ikut. Oh, rame lu katanya. Nonton ya, bantuin. Kapan beredarnya, Ki? Lebaran. Judulnya apaan? Barang Titipan! Sableng doang lu. Pokoknya kalau kagak nonton, gue sumpahin lo. Apa? Gajinya 15.000. Kecil lah. Aki tadi ada dangki sama si Hina. Justru itu udah kelihatan kelebat-kelebatnya sih. Iya, emang kelebat-kelebat. Gua panggil, In. Nggak tahu sih itu Kardiman mau nyanyi dulu. Enggak sih, Ina orang mau ketemu si Kardiman juga. Oh, ya nyanyi dulu lah, ntar gua. Iya, gua panggilin. Itu udah datang lah. Yeay, Ina, apa kabar, In? Ada jawab lu sampai botak lu. Segini aja pala gua undang-undangan. Nggak apa-apa. Orang udah lama kagak. Katanya puasa niatnya mau live. Nih, udah. Soalnya aja Inkong udah lama gak ketemu. Repot ngurusin bisnis. Tanya siapa? Nyonya Firdaus. Mungkin nanti bulan puasa, menjelang bulan puasa, gue ngumpul-ngumpul di preman-preman sedunia. Lo buat apa? Kumpulin. Gue suruh puasa. Wah bagus itu. Gue kan preman soleh. Gitu. Gue gak pernah ngompas-ngompas gitu. Wah bagus. Iya, bagus. Berarti udah insaf. Jambret. Gue dilarang tuh. Iya. Agama melarang menjambret. Iya. Terus lo ngapain? Apalagi berbuat jahat. Gue enggak. Gue soleh ada anak sekolah aja. Oh. Lewat. Biasanya suka ngompas. Gue melindungi. Oh pasti lebih gawat. Lewat sini, lewat sini. Kalau amat dia jam tangannya, kalau gue cuma kalung. Jadi mengarahkan yang kalung bagian lu gitu maksudnya. Bukan soleh cak soleh. Nah itu sih Ina datang. Oke Unang. Iya Andre tadi juga ada di sini. Oh ada. Ina. Ika Didin. Apa kabar? Baik. Gila gue aja sih Aki yang ngomong. Kok udah buat tiker segala? Belum apa terawehan? Terawehan? Belum waktunya. Belum waktunya. Kok bawa itu segala sejadah? Belum waktunya. Itu bawa mukena? Bawa tiker. Bawa kain? Kok bawa kaleng yang linting-lintingan itu bawa mejit? Bawa tiker belum waktunya terawih. Belum. Biarin lah, biarin lah. Kan ada layar tancap. Nonton. Ih, kau nampak kabar. Baik. Ih, nak kangen deh. Sama. Ih, Kak Didin, makan panjang aja. Apanya? Kok Ina pipinya putih sebelah sih? Huh? Oh, Pano ya. Pano ya? Bukan. Apa? Kadas. Makanya pakai make up tuh, jangan macam-macam. Minta maaf loh, Ina mau puasa loh. Iya, saya maafin deh. Tapi Ina biasanya suka ngedapat pala. Pahala. Bukan, nggak dapat kepala. Kepala depan maksudnya. Begitu jatuh bulan puasa, Ina suka nggak dapat kepala, nggak dapat buntut. Paling puasa di tengah-tengah. Maklum wanita sih gimana sih? Puasa tanggal 18, Ina pas tanggal 19 biasanya suka kedatangan deh. Jadi nggak dapat ujung. Nggak dapat ujung, nggak mau ujung. Siapa yang datang? Biasalah tamu rutin. Kapotek nukerin gelas. Itu mah kodratnya wanita. Oh, kodratnya wanita. Kepengennya sih sebulan. Iya. Tapi kan nanti bisa iya. Di ini. Didin juga gak suka gak dapat buntut. Begitu iya. Mau lebaran, mimisan. Apa kabar kau, Nang? Baik. Jangan lupa lu malam minggu besok sebelum puasa ke rumah Ina dulu. Ada apa? Ada apa sih? Mindahin genteng. Oh, Ina sekarang yang sering ke majelis taklim itu Ina ya, ketuanya ya? Ketuanya Ina. Mantus, ramai sekali di rumahnya Ina. Iya, jam 8 sampai jam 10 ya, majelis taklim ya? Jam 10 sampai subuh gap, leh. Ina kaju lu. Iya. Bukan yoker kok ya, Neng, ya. Aduh, Ina sibuk nih. Iya, gak apa-apa. Lagi ada kontrakan biasa. Wah, gila pantesan. Ina di mana-mana ada. Di mana-mana. Kemarin Ina di Batam. Sekarang di, apa, lepas pantai Ina ngebor. Ngapain? Ngebor minyak. Wah. Oh, tenaga ahli. Tenaga ahli. Bukan, Ina. Jadi ganjel. Ganjel bor. Nanti buka bersama di pertama di rumah Ina. Kapan? Sahur pertama. Hari? Tanggal 17. 18, belum pasti 18. Belum pasti 18 boleh. Aduh, diundur tanggal 23 juga Ina senang aja deh. Ki, kok diam aja, Ki? Iya, Ki, jemennya. Terus gimana tuh, Nak? Terus gimana? Sarung Aki kelihatannya baru, sarung enggak gimana Ina sekarang? Enggak. Sarung Aki baru kelihatannya. Baru dari Padang, Mbak. Capnya apaan, Ki? Cap kampak. Malah ada sarung cap kampak, Ki. Apaan kau, Nang? Sekarang Aki mau kemana sekarang? Ceritanya buat lebaran. Mau nyusilin si Min tadinya sih. Si Ina enggak ikut. Buat lebaran ceritanya, Ki. Ina enggak ikut, Ina. Ina enggak ikut. Soalnya kami musuhan namanya. Buat lebaran tuh sepatu. Musuhan, Nak. Itu bang ngapa-ngapan dia? Iya kayak mau jadi orang air. Iya gue nyusulin si Ming masih punya utang sama gue tuh. Ing, wah dulu cariin si Akil punya utang gak bayar lu. Jangan bilang ada gue dong. Wah, gue udah berbisik aja nih. Sarungnya dimana? Gak baik lu. Berbisik aja kalau ngomong sama Aki. Bisik begitu loh. Bisik Betawi. Terlalu. Bisiknya ke Matsolan. Apa-apa sobat kayak begitu, Nak. Ming ditagihnya utang tuh sama si Aki enggak bayar tuh. Harus bayar. Sarungnya baru ya, Ki ya? Baru. Beli di mana, Ki? Di Padang. Beli di mana, Ki? Di Padang. Iya, bayar. Di Padang. Di Padang. Bagus banget. Iya. Mahal kali ya. Padang. Iya, sampai. Aduh. Habis traweh, capek banget. Traweh gue. Lagi rokok gue. Belum. Buka-buka dulu buka itunya. Lagi rokok. Loh, sopan kenapa sih ini bulan puasa, Nang? Nang, Man, jangan sampai gua ngotot nih. Mana ada preman sopan sih? Lu lihat gua baru habis tarawih tuh, lihat peci gua masih ada di kepala. Peci lo terbalik gitu. Peci lonjong. Peci enggak ada yang pas. Iya. Bagi semuk-semuk sigaret. Gua enggak ngerokok. Gue batuk juga lu. Lu minta jangan gitu caranya lu dong. Lu kan laki-laki kudu merokok biar kelihatan jantan. Ini bulan puasa. Ngotot juga. Terserah yang penting gue udah buka mau berantem deh. Emang puasa cuma siang doang. Ini manusia yang tidak pernah tahu aturan nih. Puasa tuh selama satu bulan. Lu pikir siang doang? Hah? Satu bulan apa nggak makan-makan? Ya makan. Maksud gue menahan hawa nafsu tuh. Tidak cuma siang, Nang. Lah puasa itu kan ada aturannya. Iya. Dari imsak itu sampai... Imsak? Gue kan preman, ayo lo. Orang preman boleh salah ngomong. Dari imsak itu sampai ngangsur. Ngangsur apaan sih? Itu makan yang malam-malam. Sahur! Ya kalau lo sahur, gue ngangsur. Lah, pokoknya... Ini gue minta makan dulu. Gue laparan orangnya, gue... Nggak boleh denger beduk gue makan. Jadi lu selama puasa kan 5 kali beduk, lu 5 kali buka dong? Ya orang katanya gitu, kalau udah denger beduk lah itu tandanya makan, berbuka yeah. Puasa. Kemarin maghrib gue pikir beduk, Miing jatuh dari ranjang, gue buka. Ya itu gitu lo, gitu. Enak juga lo sembahyang tadi rame-rame gue. Teraweh? Sembahyang rame-rame. Iya teraweh. Sembahyang tarawih. Kerdiman, lu abis buka puasa terus sembahyang rame-rame di masjid, itu tarawih namanya. Gue sembahyang isya bukan tarawih. Terus tarawihnya nggak ikut lo? Enggak, gue kan jaga di Blok M. Jagain apaan sih lo? Orang tarawih semua gimana? Nggak ada orang yang kosong gimana nanti? Ya nggak apa-apa kan ada yang lain. Lo mendingin jaga apa tarawih? Jaga sambil tarawih. Udah berapa hari lu nggak tarawih? Baru satu hari? Ada satu. Lu baru 4 hari nggak tarawih? Puasa baru 2 hari lu 4. Oh iya lebih ya? Kelebihan. Ayo minum apa lo? Gue mau perlu sayur-sayuran buat nanti pagi. Buat sahur. Kangkung. Tuh dia ada yang jualan. Pas banget lagi lu pengen sayur terus ada yang jual ya? Emang diatur. Udah diatur emangnya. Sini, jangan jauhan. Kangkung. Kangkung, Bang. Paya. Paya mau, Paya? Bayam borgol. Waduh, selamat malam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini jualan ini nih, martabak nih. Lalu tracknya sayur. Iya, iseng aja itu, mah. Apa kabar nih? Baik. Iya lagi jualan kita nih sekarang. Hah? Iya abis kalau siang lemes jadi jualannya malam yang segera abis buka. Yang beli nggak ada pada sembahyang semua sih orang. Injolnya habis sembahyang dong. Iya, kita tadi sembahyang juga. Itu tuh di laburu, mulutnya masih ada belingnya. Apaan? Masih ada beling nempel. Emang gua kuda lumping. Makan beling enak aja lo. Wah, seger nih. Kardiman, seger lo, makannya apa dulu? Lebaran pulang kampung, Man. Gue enggak punya kampung, ke hutan dong, Jakarta. Ya biasanya kan lu pulang ke sana ke kampung. Itu kota gue. Oh, kota kampungnya ya? Gue sini. Itu. Lu enggak usah aneh bebacok. Waduh. Meren nih orang kagak ada sopan-sopannya. Dilawan batal kita puasa. Enggak dilawan nginjek. Dari tadi lu enggak tahu sama anak Betawi. Tahu pitung. Tahu. Tahu pitung lo. Tahu. Wah, ceritain dong, gue belum tahu dong. Lu sendiri yang anak Betawi enggak tahu. Gimana sih? Gua nakut-nakut dia dia. Gitu. Lu tahu di Jampang? Di Jampang. Itu Jampang. Ya tahu gua. Kok lu tahu dari mana lu? Ya udah dari tadi lu ngomong barusan. dengerin anak manusia. Jangan sombong-sombongan ibu. Lu anak jin. Lu anak manusia. Lu abis gua kasih tahu gimana sih? Ya lagian nih bulan puasa gua dengerin tadi waktu gua ngeluyur di gang berantem. Tuh. Sama anak kecil. Kalau preman enggak berantem namanya bukan preman. Ya preman juga bulan puasa sama insan. Insap, insan. Insan ikan. Itu insan. Loh. Ini gua susah jalan kaki nih mana dari tadi malam bangunin sahur pakai sepatu roda. Lagi ngider. Waduh, nabrak kentongan gua 3 kali. Aduh. Kalau dagang pakai sepatu roda lu ngelayutan di bis. Enggak capek. Oh, masih pakai kentongan, masih tradisional ya kalau di kampung lo? Tergantung. Kalau di gua pakai kentongan enggak bangun, pakai batakot sambil. Kalau di kompleks gua udah pakai sinyal, Ing. Oh, tinggal di pintu kereta emang pakai sinyal. Di kompleks gua. Oh, di kompleks ya? Heeh. Komplek mana? Panti Jompo. Komplek. Kalau di tempat gue bangun sahur pakai setrum. Ih, orang sahur kagak kejer semuanya. Wah, ayo mau beli ini apa nih? Jualan gua sekarang nih. Ada melon. Oh, melon ada. Nah. Yang kecil ya? Hah? Yang kecil. Yang kecil. Itu melon apa cenet? Cenet apaan? Gua mesen timun nyuril enggak di. Beli dong, masa nyuri lo. Beli dong timun. Itu yang temannya beli lah juga. Oh, beli lah. Timun nyuri. Timun nyuri. Ini lebaran masih jauh, sayur udah pada naik nih. Nggak berasa ya puasa udah 3 hari ya. Alhamdulillah lebaran tinggal 2 hari lagi kita ini. 2 hari lagi? Iya. Lebaran bukannya, puasa cuma 7 hari bukan? Hah? 7 hari puasa? Baru 2 hari. Iya. Puasa lu meminta lebaran. Nah emang kenapa? Mau dijorokin Pak Haji lu. Ya bukan kemarin kita ribut sama Kang Jahit. Cuma kita udah mesen jauh-jauh. Udah ngejahit? Udah ngejahit kita. Wah. Waduh. Karena dalam kita bikin dari batik. Hah? Wah, bener-bener Kang Jahit kagak tahu diri dah. Gue bilang, gue kan ngebantu tukang jahit tuh, Soalnya sekarang kan rata-rata orang mau gampang gitu ya, beli jadi. Iya. Lalu garmen kan udah banyak dimana-mana. Banyak, sekarang kita ngejahit aja. Buat ini, buat sembahyang ide. Wah. Jadi misalnya. Sembahyang id? Iya, jahit, ribut. Wah, udah kacau dah. Bikin celana panjang, gue bilang baggy. Yang satu baggy, yang satu biasa aja. Maksud gua dua celana, satu celana, kakinya lain-lain. Yang kanan begi? Iya, begitu gua cobain gua jalan jingjet. Yang satu begi, yang satu nyepret? Iya. Terus kita orang bikin celana pendek ya. Gua bilang, bolongnya jangan gede-gede. Ditutup, masuknya dari mana itu?